إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيتها المسلمات wanita-wanita muslimat, generasi-generasi Khadijah, cucu-cucu Fatimah, saudari-saudari Hafsah dan Aisyah, wahai para wanita muslimat, semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati kita semua yang hadir dan duduk di majlis ilmu ini, duduk bersimpuh di taman sorga dunia untuk memahami kitab Allah serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, inna fil jannati inna fid dunyati la jannah man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ada sebuah taman sorga, barang siapa yang tidak memasukinya, dia tidak akan memasuki taman sorga, taman-taman sorga di akhirat. Majlis ilmu adalah taman-taman sorga di dunia. Ilmu adalah jalan yang memudahkan kita untuk ke sorga. Bukankah Habibuna al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya Allah, mudahkanlah jalan kami menuju surga, ikhlaskan kami untuk menuntut ilmu karenamu semata ya Allah. Amin. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, murid Ibnu Taimiyah, Allahu yarhamhu, menegaskan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, inna salika ila Allah, sesungguhnya seseorang yang sedang menempuh jalan menuju Allah, saya dan saudari-saudari semuanya, kita berada di atas jalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berharap agar bisa bertemu dengan Allah di sorga, menatap wajahnya yang merupakan kenikmatan yang paling indah dan paling nikmat bagi penghuni sorga. Nah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang yang sedang menempuh jalan menuju sorga, dia pasti akan mendapat tantangan. Akan ada aral yang merintangi jalannya. فَلَا يُنْجِيهَا إِلَّا الْعَلْمِ. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya, membentenginya, menjaganya, meluruskan langkahnya, meneguhkan kakinya di atas jalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala kecuali ilmu. Ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang insyaAllah sedang kita pelajari hari ini. Untuk itu kita berkumpul. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati. Dan perpisahan kita setelahnya, perpisahan yang dijauhkan dari perpecahan. ayyatuhal muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wanita yang menggenggam bara api. Itu judul kajian kita pada kesempatan yang diberkati ini insyaAllah ta'ala. Mungkin ada tanda tanya. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Ustaz? Apakah maksudnya wanita itu akan... Maksudnya wanita-wanita yang di neraka? Kok wanita saja disebut menggenggam bara api? Ketahuilah wahai saudariku, wanita muslimat, para ummahat, para fatayat. Sesungguhnya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah sahihah mengatakan sahih bisyawahidihi. Hadis ini sahih dengan syawahid penguat-penguatnya yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Akan datang suatu masa. Akan datang suatu masa pada manusia, yakunu fihi al-qabid 'ala dini 'ala dinihi. Di mana di masa tersebut orang yang menggenggam, memegang teguh agamanya. Dalam riwayat lain, as-sabir fihi, orang yang bersabar di atas agamanya pada masa tersebut, kalqabidi al-jamar, seperti seorang yang menggenggam bara api. Seperti orang yang menggenggam bara api. Dan orang-orang ini sekalipun dia menggenggam bara api, jika dia bersabar, jika dia tetap teguh, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'labah al-Khushni radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan dilipat gandakan pahala mereka menjadi 50. 50 apa? 50 amalan para sahabat. La ilaha illallah. Luar biasa. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, khamsina minhum 50. Khamsina minna ya Rasulullah. 50 pahala dari kita ya Rasulullah. Bal khamsina minkum, kata Rasulullah. Tapi 50 pahala sebanding dengan 50 pahala dari kalian para sahabat. Subhanallah. Nah, hari ini kita akan bersama dengan wanita-wanita yang menggenggam bara apinya untuk mempertahankan agamanya. Mempertahankan iffah, kesuciannya. Mempertahankan akidahnya. Agar bisa kita jadikan teladan di zaman di mana banyak wanita muslimah kehilangan teladan. Di masa di mana banyak saudari-saudari kita menjadikan orang-orang fasik sebagai suri tauladannya. Contoh, bahkan mereka namakan sebagai bintang. Padahal tidak layak seperti artis, seniman, para penyanyi itu dianggap sebagai bintang. Karena Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menjadikan bintang itu sebagai petunjuk. Wa nujuman tahtadu biha. Dan bintang-bintang yang jadi petunjuk bagi kalian di malam hari untuk menentukan arah. Nah, bintang bukan orang yang fasik. Bintang sesungguhnya adalah orang-orang yang saleh, salihat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bintang kita sesungguhnya. Dengan siapapun kita meneladani mereka, kita insyaallah tabaraka wa taala mendapat petunjuk. Ukhti, saudariku, wanita muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Betapa di zaman sekarang wanita-wanita membutuhkan cermin, membutuhkan panutan dan suri tauladan. Wanita pertama yang menggenggam bara api hari ini bersama kita adalah seorang wanita yang saleh, yang hidup di sebuah istana yang megah, hidup bersama Fir'aun. Hadis ini sahih. Kisah ini sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Az-Zahabi mengatakan sanadnya hasan. Begitu juga Ibnu Katsir di dalam kitabnya, kitab tafsir, dan juga di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, tentang wanita yang bekerja menyisir, mendidik dan mengurus putri Fir'aun. Dan suaminya adalah seorang pria yang memiliki kedudukan pula di sisi Fir'aun. Fir'aun, seorang sombong yang mengaku sebagai Tuhan. Yang memerintahkan manusia ketika itu untuk menyembahnya. Suatu ketika masyithah, artinya dalam bahasa kita tukang sisir. Masyithah itu artinya tukang sisir, bukan namanya, pekerjaannya. Jadi sebagian kita punya anak gadis dinamakannya masyithah. Maksud hadis itu, riwayat itu, masyithah itu pekerjaannya wanita tukang sisir. Nah, begitu. Ya. Tapi enggak apa-apa. Bagaimanapun dia wanita yang salihah. Walaupun masyithah namanya meneladani dia, itu bagus. Suatu hari masyithah ini sedang menyisir, merapikan rambut putri Fir'aun. Lalu tiba-tiba jatuhlah sisir tersebut. Kemudian dia mengambilnya dan berkata, waqalat bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Keimanannya yang selama ini disembunyikan, dia tutup-tutupi, spontan terucap dari lisannya. Tanpa sengaja. Begitulah seorang mukmin, kalau dia sudah biasa berzikir kepada Allah, zikir itu menjadi bagian dari hidup dia. Kalau dia kaget, dia terkejut, yang keluar dari lafaznya adalah zikrullah. Bukan umpatan. Bukan makian. Seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita yang awam. Ketika terjadi sesuatu, kaget, dikejutkan oleh sesuatu, malah mengumpat, memaki-maki. Tetapi seorang yang terbiasa berzikir kepada Allah seperti masyithah tadi, wanita yang salihah ini, karena hari-harinya dipenuhi oleh zikir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang sahabat dalam hadis yang sahih, ada di dalam kitab Arba'in Nawawiyah dan juga dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, ketika sahabat minta tunjukkan amalan yang kecil tapi besar pahalanya yang bisa menjaga agamanya, apa kata Rasulullah, lam yazal lisanuka rutban min zikrillah atau bi zikrillah. Jaga lisanmu agar senantiasa basah dengan zikrullah. Saudariku, ukhti, wanita muslimat, lihatlah kehidupan kita. Dengan apa kita membasahi lisan dan bibir kita? Kalau saudari-saudari ingin tahu, maaf, jangan marah kepada saya, pergilah ke majelis-majelis para wanita. Pergi ke warung, pergi ke pasar, pergi ke tempat wirid-wirid perkumpulan para wanita. Apa yang membasahi bibir-bibir mereka di sana? Kanibal! Apa maksudnya kanibal? Oh, orang Irian atau orang sana yang memakan daging manusia? Tidak! Kanibal yang saya maksud itu berdasi, berpendidikan, memiliki titel, tetapi memakan daging saudari-saudarinya sendiri karena menggunjing. Kan kanibal itu. Ya. Tidak salah istilahnya, Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Al-Hujurat. Ya. Surah Al-Hujurat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, kata Allah. Jangan kalian saling menggunjing satu dengan yang lainnya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah engkau ingin memakan daging saudaramu sedangkan dia sudah mati? Kalau ada yang melakukan itu, lihatlah. Siapa itu yang masuk penjara itu, yang difilmkan itu? Sumanto itu kan makan bangkai manusia. Nah, orang-orang yang menggunjing itu seperti Sumanto itu. Allah yang mengatakan. Apakah kamu ingin memakan daging manusia, daging saudaramu, sedangkan dia dalam keadaan mati, bangkai. Dan kamu membencinya, tidak menginginkannya, jijik. Lihatlah. Betapa ternyata kita membasahi lisan kita bukan dengan zikrullah, tapi dengan kata-kata yang apabila diteteskan ke samudra akan menodainya. La ilaha illallah. Masyithah, tukang sisir putri Fir'aun ini, wanita yang salihah, teladan para wanita muslimat, wanita yang menggenggam bara api, terbiasa dengan zikrullah, bukan dengan zikru syaitan, bukan dengan zikru nyanyian. Orang yang terbiasa dengan zikrullah, orang yang terbiasa dengan zikru nyanyian, maka dia akan terhalangi dari zikru syaitan. Sebagian orang terbiasa dia. Ibu-ibu, maaf. Nyanyian itu kan enak. Indah, nikmat. Sehingga hari-harinya disibukkan dengan bersenandung. Bersenandung. Subhanallah. Musibah. Kemungkaran yang mengepung kita dari segala arah. Kalau ibu-ibu pergi ke pantai bersama keluarga, Hati-hati ibu dilukai dengan racun-racun nyanyian. Kalau ibu-ibu pergi ke tempat-tempat taman, ke taman-taman, saat kita berhenti di lampu merah, lihatlah. Depan, belakang kita, telinga kita diracuni, hati kita dilukai, jiwa kita dinodai dengan nyanyian yang tidak benar. La ilaha illallah. Ini zikru syaitan, zikru nyanyian. Barang siapa yang cinta gandung dengan nyanyian, otomatis dia akan jauh dari zikrullah, zikru Al-Quran. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas, di surat Luqman. Wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan, yang menukar, yang menyebarluaskan lahwal hadits. Lahwal hadits kalau bahasa kitanya, kalau letter lek-nya itu kata yang sia-sia. Tetapi sahabat Abdullah bin Mas'ud bersumpah sampai 3 kali, walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi lahwal ghina. Yang dimaksud itu adalah nyanyian. Ya Allah, apa yang membuat Abdullah bin Mas'ud sampai bersumpah 3 kali? Kalau bukan karena keyakinannya bahwa Rasulullah menjelaskan itu adalah nyanyian. Apakah sahabat Abdullah bin Mas'ud berdusta? Kalla, tidak. Tidak mungkin seorang sahabat berdusta. Liyudilla an sabilillah. Apa artinya liyudilla an sabilillah? Yang apa? Jangan, bukan agar menyesatkan. Nah, ini syubhat. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ayat itu bunyinya begini, Ustaz. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan lahwal hadis, nyanyian, agar menyesatkan atau untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Yang tidak boleh itu, Ustaz, kalau nyanyian itu menyesatkan dari jalan Allah. Kalau tidak menyesatkan, tidak boleh. Karena ayat itu bunyinya agar atau untuk menyesatkan. Tidak. La di situ, lam di situ dalam kaidah bahasa Arab. Dijelaskan oleh ulama-ulama ahli tafsir. Maksudnya, lis sababiyah, lis ta'lil. Atau sebab, maksudnya, di antara manusia. Ada yang memperjualbelikan, menyebarluaskan, menggunakan nyanyian. Yang mana nyanyian tersebut menjadi penyebab mereka jauh dari jalan Allah. Atau menjadi penyebab yang menghalangi mereka dari jalan Allah. Itu makna yang sesungguhnya. Dari sinilah inti kesimpulan yang saya jelaskan tadi. Barang siapa yang gandrung dengan nyanyian, maka otomatis akan menghalanginya dari Al-Quran, dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kepada suri tauladan kita, masyithah yang menggenggam bara api. Tatkala masyithah mengucapkan bismillah, terkejut putri Fir'aun. Lalu putri Fir'aun tersebut menyela, Allah, Abi. Allah, engkau maksud Allah itu ayahku. Dia hanya tahu Tuhan itu adalah ayahnya Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Qalat masyithah dengan keteguhan sebagai seorang mukminah sejati, dia berkata, kalla. Bal Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu Abiki. Tidak, sama sekali bukan begitu. Tetapi Allah itu Rabbku, Rabb kamu, dan Rabb ayah kamu. Lebih terkejut lagi, putri Fir'aun, ada orang, ada Tuhan selain ayahnya. Aneh. Lalu dia mengancam, saya akan sampaikan ini kepada ayah saya. Silakan. Masyithah mengatakan, silakan. Lalu sang putri tersebut datang kepada ayahnya dan bercerita, menyampaikan bahwasanya ternyata Masyithah menyembah Tuhan selain daripada dia. Marah, dipanggil Masyithah. Lalu ditanya, siapa Rabbmu? Man Rabbuk? Qalat Rabbi Allah, Rabbi wa Rabbuka Allah. Rabbku dan juga Rabbmu, Tuhanku yang telah menciptakanku dan juga menciptakanmu adalah Allah. Kaget Fir'aun. Di dalam istananya ada orang yang menyembah Allah, tidak menyembahnya. Ini sangat aneh. Karena itu dia sangat murka. Lalu dipaksanya Masyithah untuk kafir, kufur terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dan beriman kepada taghut Fir'aun. Tetapi Masyithah tetap teguh. Memegang akidahnya. Bahkan diancam, jika engkau tidak mau beriman, saya akan menyiksamu. Tetapi, begitulah keimanan. apabila cahayanya telah memasuki relung-relung jiwa, lalu mencekram dan menghujam di dalam hati, dan pohonnya berdiri dengan kokoh, menjulang tinggi, rindang menaungi, maka pemiliknya akan tetap teguh, tidak akan tergoyahkan, sekalipun harus mengorbankan darah dan nyawanya. Sekalipun harus mengorbankan darah dan nyawanya, saya teringat ketika peristiwa perang Tatar antara Sultan Muzaffar Qutuz, ketika dia hendak berperang melawan pasukan Tatar yang sudah sampai ke negeri Syam. Hari itu hari Jumat. Muzaffar Qutuz berkata kepada pasukan kaum muslimin yang hendak berjihad, intaziru hatta yas'ud al-khatib al-mimbar. Tunggu sampai khatib naik ke mimbar. Hari ini hari Jumat. Dan manusia mengaminkan doanya. Dia berharap khatib yang di seluruh negeri-negeri kaum muslimin mendoakan mereka agar diberikan kemenangan dan diaminkan oleh manusia. Lalu terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Ketika peperangan terjadi, kemenangan dicapai oleh kaum muslimin. Di antara pasukan yang tergeletak ada seorang pahlawan pasukan bersimbah darah, tetapi dia memakai topeng. Tatkala disingkapkan, ternyata istri dari Muzaffar Qutuz tersebut, la ilaha illallah, sehingga Muzaffar Qutuz berkata, wa zaujah, aduhai istriku, alangkah kasihannya engkau tergeletak dengan bersimbah darah. Apa jawab sang istri yang memiliki keimanan yang kokoh? Apa kata dia? Jangan katakan wa zaujah, jangan katakan aduhai istriku, walakin kul wa islamah, tetapi katakan aduh islamku, wahai islamku, jangan katakan wahai istriku. Ketika di detik-detik dia terakhir, tetap Islam yang ada di dalam jiwa. Ini wanita-wanita yang menggenggam bara api. Wanita yang menggenggam bara api. La ilaha illallah. Di mana wanita-wanita zaman sekarang keteguhannya yang bisa menandingi mereka? Tidak usahlah menumpahkan darah. Cukup untuk membenahi dirinya. Teguh dari tengah keluarganya. Di tengah masyarakatnya. Mempertahankan akidah dan ajaran agamanya. Masyitah. Dipanggil. Lalu akhirnya diseret anak-anaknya oleh Fir'aun. Diseret, dihadapkan. Lalu diperintahkan oleh Fir'aun untuk dinyalakan tungku. Lalu diambil periuk yang besar. Lalu dipanaskan, dididihkan minyak. Menggelegak. Nampak asapnya. Di hadapannya, didekatkan dia dengan anak-anaknya. Lalu diancam, engkau beriman kepadaku atau tidak? Jika engkau tidak beriman, aku campakkan anakmu satu persatu dalam minyak yang mendidih tersebut. Tapi dia tetap teguh. Dia yakin itu hanyalah sakit yang sedikit. Saat kemudian setelahnya kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu diseretlah putranya yang pertama, yang paling besar. Sang putra anaknya tersebut berteriak-teriak memanggil ibunya. Meminta belas kasih kepada prajurit-prajurit yang menyeretnya. Memukul-mukul mereka dengan tangannya yang masih kecil. Memanggil saudara-saudaranya yang lain yang menangis melihat abangnya, kakaknya. Diseret lalu dicampakkan ke dalam minyak yang mendidih tersebut. Hanya sebentar timbul tenggelam jasadnya, lalu tinggal tulang belulang dan daging yang mengapung di atas minyak-minyak yang mendidih tersebut. Masyaallah. Mempertahankan akidah, agamanya. Dia melihat sendiri. Anaknya yang dulu dia susui. Anaknya yang dulu yang dia belai. Anaknya yang dulu dia ajak bermain. Anaknya yang dulu dia beri pakaian. Sekarang di depan matanya mati. Mati. Mati untuk apa? Untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ukhti, wahai saudariku. Agama Islam menuntut kita untuk berkorban. Agama Islam menuntut kita berkorban. Bahkan suatu saat, suatu masa akan datang masanya, kita akan mengorbankan darah kita. Lihatlah, kita baru saja melewati Idul Adha. Apa pelajaran paling berharga yang muslimat timba dan ambil dari situ? Lihatlah, pengorbanan. Bagaimana Ibrahim memberikan contoh pengorbanan karena kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah perintahkan menyembelih anaknya, karena itu perintah Allah di atas mata dan kepala, harus didahulukan dari kasih sayang dan hawa nafsu kita kepada dunia dan anak istri kita, suami kita, dijalankannya juga perintah tersebut, akhirnya mereka berhasil melewati ujian tersebut dan Allah gantikan, tidak jadi dia menyembelih anaknya. Karena mereka lolos. Lulus ujian. Dan dahulu wanita-wanita muslimat, dari masa ke masa mereka telah berkorban untuk agamanya. Ada yang berkorban dengan hartanya, ada yang berkorban dengan waktunya, ada yang berkorban dengan keluarganya, ada yang berkorban dengan nyawanya. Masyitoh. Lalu diseret lagi anaknya yang berikutnya. Dipaksa lagi di hadapan matanya agar surut keimanannya, diseret, dibuang, dicampakkan lagi dalam kuali tersebut. Sang anak menjerit-jerit, merintih-rintih, timbul tenggelam dalam minyak yang menggelegak tersebut. Tinggallah kulit daging-daging yang memutih, matang dan tulang belulang, bersatu dengan tulang-tulang saudara-saudaranya yang lain. Dan begitu seterusnya. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai akhirnya tinggal satu anaknya yang masih dalam gendongannya, yang masih menyusu. Subhanallah. Saudariku, pernah dalam sebuah hadis yang sahih di Sahih Muslim, dalam sebuah peperangan, umat Islam berhasil menang. Lalu ada tawanan-tawanan perang. Dalam tawanan perang tersebut tampaklah seorang wanita yang berlari ke sana kemari mencari anaknya. Rasulullah melihat hal tersebut bersama para sahabatnya. Lalu dapatlah anaknya yang masih bayi di antara tawanan yang lain, diambilnya langsung disusuinya. Lalu apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Atarawna anna hadihil mar'ah tulqi waladaha finnar? Apakah menurut kalian wanita ini akan atau mau mencampakkan anaknya ke dalam api? La ya Rasulullah, itu tidak mungkin, kata para sahabat. Ya. Lalu kata Rasulullah, Allah arham bi ibadihi. Allah lebih sayang kepada hambanya dari seorang ibu kepada putranya. Seorang ibu, kata sahabat, tidak akan mungkin dia akan membuang anaknya, mencampakkan anaknya, kalau memang itu ibu yang masih memiliki hati manusia. Tapi di zaman sekarang banyak ibu, fisiknya yang ibu, tetapi hatinya hewan. Sehingga membunuh dan mencampakkan anak. Nah, lalu ditarik anaknya tersebut, dirampas dari pangkuannya, anak yang masih menyusuinya, sampai titik tersebut mulai ada sedikit kegoyah. Mulai goncang jiwanya. Karena kasih seorang ibu tidak mungkin diragukan lagi. Bahkan ibu akan rela melakukan apa saja untuk anaknya. Pernah di zaman Bani Abbasiyah, seorang wanita yang memiliki hutang, lalu dia tidak sanggup membayarnya. Lalu datanglah orang yang menghutanginya tersebut ke rumahnya menagih dari hari ke hari. Dia tidak juga sanggup suatu ketika memuncak kekesalan dan kemarahan orang yang menghutanginya. Datang dia ke rumah, wanita ini juga meminta maaf karena dia tidak sanggup membayar, dipukul, ditempelengnya wanita tersebut. Diam saja wanita itu. Lalu pergi orang itu. Besok datang lagi dia, diketuknya pintu, keluar anaknya, anak ibu tersebut, laki-laki. Lalu ditanya, aina ummak, mana ibumu? Ibu saya ke pasar. Orang itu mengira anak tadi berbohong untuk melindungi, menyembunyikan ibunya, dipukulnya. Pas ketika dia memukul anak tersebut, ada ibunya pulang. Sang ibu langsung menjerit dan menangis. Heran orang ini berkata, hei bu, kemarin saya memukulmu, engkau diam saja, sekarang aku memukul anakmu dan itu pun tidak keras, engkau malah menjerit dan menangis. Apa kata ibu tersebut? Kemarin engkau memukul tubuhku, tetapi hari ini engkau memukul hatiku. Kemarin engkau memukul aku, memukul tubuhku, tetapi hari ini engkau memukul hatiku. Melihat itu ternyuh perasaan orang tersebut, lalu dia meridhoi, merelakan hutang tersebut. Karena dia kasihan melihat kasih sayang seorang ibu. Nah begitulah ketika putra anak dari Masyifah, anak dari tukang sisir ini, diambil dari pangkuannya, mulai sedikit goyah. Ketika itulah Allah kuatkan dia. Yusabbitullahul ladzina amanu bil qawli tsabit. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan memberikan perkataan yang teguh kepada orang-orang yang beriman. Allah teguhkan mereka dengan perkataan yang teguh. Lalu Allah jadikan dengan kuasa Allah, bayi yang masih dalam gendongan yang masih menyusui tersebut berbicara. Ketika terlihat sang ibu mulai goyah. Berkatalah sang anak tersebut, Ya Ummah, wahai ibunda, isbiri fa innaka alal haq. Wahai ibunda, bersabarlah, engkau berada di atas kebenaran. Sesungguhnya itu hanyalah sakit yang sedikit dan sebentar. Sesungguhnya azab dunia, sesungguhnya azab di akhirat lebih keras dan lebih dahsyat daripada azab di dunia. Ketika itu menjadi teguh dia, lalu dicampakkan anaknya. Kemudian dicampakkan pula masyitoh dengan keteguhannya. Tetap mempertahankan agamanya. Berbaur dia dengan anak-anaknya, tulang belulangnya, dagingnya dalam satu kuali untuk mempertahankan agamanya, tidak tergoyahkan dan tidak bergeming sedikit pun. Oleh karena itu, karena keteguhan imannya, oleh karena itu, karena kekuatan imannya, dia benar beriman kepada Allah Tabaraka wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma usriya bi marrat bi raihatun thayyibah, tatkala saya diangkat naik ke langit, Lalu saya melewati bau wangi yang semerbak. Tercium wangi yang semerbak. Masyitoh. Wangi semerbak dan namanya tetap harum sepanjang masa menjadi suri tauladan bagi wanita. Namanya harum. Dan dia juga harum. Wangi. Sehingga Rasulullah SAW bertanya, Mahadhir ra'iha. Ada tisu. Bau apa ini yang wangi? Yang semerbak. Oh, ini tidak nampak, maaf. Bau apa ini yang semerbak? Maka Jibril menjawab, Hadhi Masyitah binti Fir'aun wa auladuha. Ini adalah tukang sisir, wanita tukang sisir yang menyisir putri Fir'aun berserta anak-anaknya. Ya Allah. Dia memang mati. Dia memang telah gugur. Dia memang telah meninggal, tetapi sesungguhnya dia tidak mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaata. Jangan kalian kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Tetapi sesungguhnya mereka hidup di sisi Rabb-nya, diberi rezeki. Farihina bima aatahumullahu min fadli. Mereka gembira, bangga dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka di sisi-Nya. Ya Allah, jadikanlah wanita-wanita muslimah kami, jadikanlah putri-putri kami, jadikanlah anak-anak gadis kami, generasi-generasi yang mengikuti masyitoh, mempertahankan agamanya. La ilaha illallah. Di mana kita akan mendapatkan generasi-generasi masyitoh? Generasi-generasi masyitoh tidak lahir di jalanan. Generasi-generasi masyitoh tidak terbentuk di pentas-pentas seni. Generasi-generasi masyitoh tidak lahir dan terbentuk tumbuh di gelanggang-gelanggang olahraga. Di tepi-tepi pantai, di tengah-tengah malam yang gelap gulita. Tidak. Generasi-generasi masyitoh lahir dari majlis-majlis ilmu. Yang disitu dibacakan kitabullah. Disitu dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Yang disitu dibacakan sirah sahabiat. Wanita-wanita yang salihah. Generasi-generasi masyitoh lahir dari puasa, dari salat malam, dari mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika kita ingin menjadi generasi masyitoh, jika kita ingin anak-anak kita tumbuh sebagai generasi masyitoh yang mempertahankan agamanya, bukan menjual agamanya untuk dunianya. La ilaha illallah. Di zaman sekarang berapa banyak yang wanita mengorbankan agamanya untuk dunianya, bukan mengorbankan dunianya untuk agamanya. Saudariku wanita-wanita muslimat, wahai para ibu. Engkau menjadi anak-anak engkau di atas akidah yang benar, di atas Islam yang benar, di atas akhlak yang benar. Itu adalah pengorbanan terhadap agama kita. Wahai para gadis-gadis muslimat, engkau duduk di majelis ilmu, meluangkan waktumu, engkau menghafal kitabullah, menghafal hadis-hadis Rasulullah, mempertahankan hijabmu, menjadi seorang yang memiliki sifat malu. Itu adalah pengorbanan terhadap agama. Itu adalah pengorbanan terhadap agama. Dan itulah yang saat ini bisa kita lakukan. Sebelum kita mengorbankan Nyawa kita seperti masyitah, harus kita korbankan yang kecil-kecil dahulu. Waktu kita korbankan untuk ilmu Allah, untuk ilmu agama ini. Harta kita korbankan untuk berjuang di jalan Allah. Anak kita, bahkan wahai para ibu, wahai para orang tua, berjanji kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berjanji, ya Allah, ini anakku, aku wakafkan, aku nazarkan untukmu. Agar dia membaca kitabullah, agar dia menghafal kitabullah, agar dia menghafal hadis Rasulullah, agar dia memahami agama Allah, agar dia berjuang menegakkan agamamu, ya Allah. Terimalah dia, ya Allah, sebagai seorang da'i. Niatkan itu. Didik, bina, agar terbentuk generasi-generasi nasyikhah yang tetap teguh komitmen di atas agamanya. Saudariku, wanita-wanita muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wanita yang menggenggam bara api kedua. Seorang ratu. Seorang ratu. Bukan ratu kecantikan. Bukan pula None Jakarta. Bukan pula ratu peragaan busana. Ratu ini adalah ratu yang hidup gemerlap dan mewah di istana Fir'aun. Tetapi dia korbankan dunia dan kemewahan tersebut. Dia tinggalkan untuk mengharapkan rumah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Asia. Dialah Asia. Istri Fir'aun. Yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dialah Asia. Tatkala Fir'aun membunuh Masyitah dan anak-anaknya. Fir'aun masuk menemui istrinya Asia dengan sombong dan angkuh. Ingin bercerita tentang perbuatannya membunuh Masyitah. Ketika dia bercerita, Asia berteriak. Lalu berkata kepadanya, "Wailak, al-wailu lak, celaka engkau hai Fir'aun, ma ajra'aka ala Allah." Alangkah lancangnya engkau terhadap Allah. Kenapa engkau membunuhnya? Lalu Asia menegaskan dan menyatakan kesaksian keimanannya. Dia bersyahadat, menunjukkan kesaksiannya, keimanannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala di hadapan Fir'aun. Sehingga Fir'aun membeliakkan matanya, murka, marah, lalu memanggil bala tentaranya. Disiksa, disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Asia disalib. Ditarik tangannya ke sisi yang satu. Ditarik tangannya yang satu ke sisi yang satu lagi. Ditarik kakinya ke arah yang berlawanan. Ditarik sekuannya sehingga dia kesakitan. Disiksa. Kemudian ditambah lagi dengan dicambuk. Agar dia kufur kepada Allah. Beriman kepada Fir'aun. Tatkala azab semakin pedih. Siksa semakin keras. Yang ditimpakan oleh Fir'aun. Kepada Asia. Lalu dia menatap langit. Darah telah mengalir, membasahi tubuhnya. Dia menatap langit lalu berdoa kepada Allah. Rabbi ibnali. Indaka baitan fil jannah, ya Allah. Wahai Tuhanku. Bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di surga, ya Allah. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkan aku dari Fir'aun wa amalihi dan perbuatannya. Wa najjini min al-qawmi zalimin. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Maka naiklah doanya membumbung tinggi. Membumbung tinggi dan menembus pintu-pintu langit. Didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ibnu Katsir berkata di dalam kitab tafsirnya. Fakashafallahu laha an baitiha fil jannah. Lalu ketika itu Allah singkapkan langit. Allah perlihatkan rumahnya di sorga. Ketika siksa semakin keras. Ketika azab semakin pedih. Darah mengucur dan mengalir. Urat-uratnya sudah mulai putus. Asia malah tersenyum. Sehingga Fir'aun semakin marah. Kenapa tersenyum? Karena dia melihat rumahnya di sorga. Dia tersenyum. Sehingga akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan jadilah dia menjadi ratu yang kekal di dalam sorga. La ilaha illallah. Wahai Asia di akhir zaman. Wahai Asia, Asia di akhir zaman. Lihatlah mana keteguhan kita ketika mempertahankan agama. Hanya karena cemoohan, olok-olokan sebagian dari tetangga-tetangga, teman-teman, kerabat kita sesama bekerja. Lalu kita luntur sehingga kita enggan dan malu untuk mengamalkan Islam. Lalu kita mengharapkan pula sebuah rumah di sorga. La, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim menegaskan, huffatil jannati bil makari wa huffatin nar bis syahawat. Sorga itu dikelilingi oleh makari, perkara-perkara yang tidak disukai. Jalan menuju sorga itu penuh onak dan duri, sementara jalan ke neraka itu penuh dengan syahwat, kenikmatan-kenikmatan dunia. Pilih jalan. Jalan mana yang akan kita tempuh? Dunia ini hanya sebentar. Harta kita akan punah. Kedudukan kita akan lenyap. Anak, istri, suami akan kita tinggalkan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal itu adalah Allah. Wajah Allah yang akan tetap kekal. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sementara kita akan panah. Apa yang kita harapkan dari kedudukan kita? Apa yang kita harapkan dari jabatan kita? Apa yang kita harapkan dari harta benda kita? Apa yang kita harapkan? Hari yang lalu saudara kita meninggal. Beberapa waktu yang lalu sahabat kita meninggal. Beberapa waktu yang sebelumnya ustaz kita wafat. Dan kapan kita? Suatu saat, malam ini, besok pagi akan datang menjemput kita. Apa yang kita persiapkan? Nasyitoh, Asiyah, dia telah wafat. Dan dia telah mendapatkan hasil perjuangan. Rumah di sorga. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara kita, apa yang kita kedepankan, kita korbankan untuk agama kita. Itulah yang akan kita dapat nanti di akhirat, di yaumil kiamat. Wanita muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi jelaslah bagi kita, wanita-wanita yang menggenggam bara api adalah wanita-wanita yang mengedepankan amrullah wa amru rasulihi. Yang mengedepankan, mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya daripada hawa nafsunya, syahwatnya, keinginannya. Bahkan dari suami, dari anak-anak, dari keluarganya. Dia dahulukan Allah dan Rasulnya. Apabila Allah dan Rasulnya sudah mengatakan, sudah memerintahkan, sudah melarang, tidak ada lagi. Semuanya adalah Allah dan Rasulnya. Itu yang dikedepankan. Saya yakin, saya tahu ibu-ibu semuanya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya yakin kita semua mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi bukti nyata, implementasi dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul adalah ketundukan kita. Lihatlah seorang wanita muslimat. Lihatlah Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita-wanita Ansar. Beliau mengatakan alangkah baiknya. Dan utamanya wanita-wanita Ansar tatkala turun perintah Allah tabaraka wa taala wala yubdina zinatahunna wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihin. Lihat, ini sebuah contoh ketaatan, kepatuhan seorang mukminah sejati. Tatkala turun perintah Allah tabaraka wa taala, hendaklah para wanita itu menutup kepalanya dan mengulurkan jilbab penutup kepalanya itu ke dada-dadanya. Lalu para suami mereka, bapak-bapak mereka, pria-pria Ansar pulang ke rumah mereka. Mereka sampaikan ayat-ayat ini kepada anak istri mereka. Lalu mereka memotong pakaian dan kain-kain mereka. Mereka jadikan jilbab menutup kepala mereka. Langsung mereka amalkan. Karena ilmu untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar untuk didengar. Zakatnya ilmu, itu kita amalkan. Amalkan ilmu. Jika tidak akan menjadi hujjah, laknat dan azab bagi kita. Ah, kalau gitu saya enggak usah belajar aja lah Ustaz. Nanti belajar saya enggak sanggup. Kalau saya belajar saya tidak mengamalkan. Intabihi, hati-hati. Ingat dalam hadis yang panjang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz tentang perjalanan ruh ketika dia mati, ketika ruh yang fasik, ruh yang pendosa, ruh yang kafir, ruh yang tidak beramal saleh di alam kubur ditanya, "Marabbuk?" Siapa Rabbmu? La adri sami'tu an-nas yaqulu kadza wa kadza fa aqulu kama qalu. saya tidak tahu. Saya dengar manusia berkata begini dan begitu, saya pun ikut mengatakannya. Ditanya lagi, madinuk, apa agamamu? Dia jawab juga begitu. Saya ikut-ikut saja apa yang dikatakan oleh manusia. Lalu siapa nabimu? Begitu juga dia jawab. Lalu malaikat memukulnya dengan keras. Malaikat membentaknya dan berkata, la tarait wa la talait. Engkau tidak tahu dan tidak mau membaca, tidak mau belajar. Lalu diazab, disiksa. Sehingga dia menjerit. Yang terdengar jeritannya itu, kata Nabi SAW, oleh seluruh makhluk, illa sakhalain. Kecuali jin dan manusia. Itu kenapa? Karena tidak mau tahu. Jadi jangan, oh, daripada nanti belajar tidak teramalkan. Azabnya lebih pedih lagi. Lebih baik kita belajar, kita bisa tahu. Soal kita belum mengamalkan, kalau memang bukan kita sengaja. Yang penting kalau memang kita memang belum mampu, bukan kita sengaja, insya Allah Allah maha pengampun. Yang jelas kita berusaha dulu untuk mengamalkannya. Nah ini. Wanita-wanita yang menggenggam bara api. Mereka adalah wanita-wanita yang memiliki akhlak yang mulia. Yang cita-cita, himmah, tekadnya adalah untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan hanya sekedar dunia, bukan hanya sekedar pakaian, bukan mode, bukan make up, bukan ini itu, bagaimana sepatu Anda, bagaimana tas Anda, bagaimana ini itu dan segala macam. Pembicaraan dia, tekad dia, cita-cita dia, saya apa yang saya bisa perbuat untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dia juga ingin meninggalkan dunia ini semerbak seperti masyitah. Karena dia adalah cucu-cucu masyitah. Generasi-generasi penulis masyid. Tatkala dari Anas bin Malik, ada seorang pemuda yang bernama Julaibib. Pemuda ini buruk rupa. Pemuda ini buruk rupa. Miskin. Tetapi dia adalah seorang mujahid. Pejuang yang menegakkan agama Allah. Lantas Rasulullah SAW pernah bertanya kepada dia. Julaibib, kapan menikah? Julaibib menyadari kondisi diri dia. Miskin, buruk pula. Sehingga dia tidak menjawab. Sementara Rasulullah berusaha mencari kesempatan untuk menikahkan dia. Sampai akhirnya datang seseorang. Datang seseorang, bapak yang menawarkan anaknya yang ketika itu janda kepada Rasulullah SAW untuk menjadi istri Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, saya akan menikahkannya. Bukan menikahinya, menikahkannya. Senang sang bapak itu. Ya Rasulullah, kami menerimanya ya Rasulullah. Maksud saya akan menikahkannya dengan Julaibib. Julaibib! Kaget ayahnya. Julaibib, saya akan bicara dulu dengan ibunya. Hatta astamira ummahu, ummaha. Tunggu-tunggu ya Rasulullah, sampai saya berbicara dengan ibunya. Kaget dia, masa putri saya dijodohkan dengan Julaibib? Miskin buruk lagi. Pulang dia, dia cerita kepada istrinya. Putrinya, anak gadisnya, mendengar dari balik tirai di kamarnya. Lalu dia berkata kepada istrinya, ya istriku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang putri kita, senang istrinya. Bagus, bagus kalau begitu kita terima saja pinangannya. Bukan, Rasulullah meminangkannya untuk Julaibib. Terkejut ibunya. Julaibib? Julaibib? Kita sudah menolak pemuda-pemuda lain yang lebih daripada Julaibib. Kenapa Rasulullah menikahkannya dengan Julaibib? Sehingga suaminya bingung. Akhirnya suaminya berniat untuk menemui Rasulullah menolak pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Julaibib. Tatkala sang ayah hendak berangkat menemui Rasulullah, keluar putrinya. Ya abata, wahai ayah, wahai ibunda. Siapa yang akan meminang saya itu? Rasulullah meminangkan engkau untuk Julaibib. Lalu apa kata putrinya? Jika memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminangkannya, serahkan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak peduli lagi. Kalau itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita dia yang tertinggi hanyalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mematuhi perintahnya. Sebab dia tahu Rasulullah itu akan memberikan yang terbaik. Jadi akhirnya disetujui dan menikahlah dia dengan Julaibib. Baru beberapa hari mereka melewati hari-hari pertama pernikahan mereka. datanglah seruan untuk berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Julaibib ikut bersama pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi peperangan yang dahsyat. Debu-debu berterbangan, teriakan takbir, jeritan manusia, darah berserakan, kepala terpisah dari tubuhnya, tangan-tangan yang terputus karena sayatan pedang. Lalu peperangan usai dan kaum muslimin menang. Rasulullah pun memerintahkan kaum muslimin mencari para syuhada yang terbunuh di medan perang tersebut. Lalu Rasulullah bertanya, "Hal tafqaduna min ahadin?" Hai kaum muslimin, apakah kalian kehilangan seseorang? Qalu, mereka menjawab, "Nafqidu fulan wa fulan." Kami kehilangan si A dan si B. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah, "Hal tafqaduna ahadan?" Apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab lagi, "Kami kehilangan si A, si B." Apakah kalian kehilangan seseorang dari pasukan kaum muslimin? Salah seorang pasukan kaum muslimin, "Kami kehilangan fulan dan fulan." Sampai akhirnya Rasulullah berkata, "Walakinni afqadu Julaibiba." Akan tetapi saya kehilangan Julaibib. "Ibhasu an Julaibib." Cari Julaibib. Dicari Julaibib. Lihat perhatian Rasulullah kepada pemuda yang buruk rupa dan miskin ini. Tetapi hatinya adalah tampan. Hatinya elok. Hatinya kaya. Dicari Julaibib. Lalu kata mereka, "Ya Rasulullah hahuwada. Ya Rasulullah hahuwada fi sab'atin qatalahum summa qatalu." Ini dia ya Rasulullah, terbaring. Terbaring bersama 7 mayat-mayat orang kafir yang dibunuhnya. Lalu mereka membunuhnya. Lalu Rasulullah datang dan berdiri di sisi jasad Julaibib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada para sahabat, "Qatala sab'atan minhum thumma qatalu." Dia Julaibib membunuh 7 orang musyrikin, lalu mereka mengeroyok dan membunuhnya. "Hada minni wa ana min, hada minni wa ana min." Julaibib adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Lalu Rasulullah menggendongnya dan digalikanlah kuburan, dan Rasulullah langsung yang turun memakamkannya. La ilaha illallah. Dia bersama sang kekasihnya hidup dan mati. Rasulullah yang dicintainya, begitu juga istrinya. Sampai Anas bin Malik berkata ketika itu, Sepeninggal Julaibib, saya melihat wanita itu adalah termasuk wanita yang paling kaya. Diberkati oleh Allah dan Rasulnya. Dulunya Julaibib miskin, tetapi kan Julaibib mendapat bagian dari rampasan perang. Dan itu tentu menjadi hak istrinya. Sehingga jadilah dia seorang wanita yang kaya dan banyak bersedekah. Lihat, buah dari mentaati Allah dan Rasulnya. Buah dari mentaati Rasulnya. Wanita yang menggenggam bara api, cita-citanya adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Cita-citanya adalah berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wahai saudariku, wahai wanita muslimat, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, Ana faratukum alal haud. Aku akan menanti kalian di telaga, di surga. Rasulullah menanti kita. Rasulullah menanti umatnya. Wahai orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendambakan di surga bersama Rasulullah sang kekasihnya, dengarkan, Rasulullah menanti kita di telaganya. Tetapi ingat Rasulullah juga mengatakan, hatta yarida alayya aqwamun, sehingga datanglah sekelompok orang ke telaga itu. Ketika Rasulullah hendak mengulurkan cangkir agar mereka minum dari telaga tersebut, dihalangi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga mereka tidak bisa minum dari telaga tersebut. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Mereka tidak bisa minum. Rasulullah berkata, Rabbi, ummati. Ya Allah, mereka umatku. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasulullah? Innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhkan celakalah liman ghayyara ba'di, atau liman baddala dini. Celakalah orang-orang yang merubah agamaku, yang merubah-rubah ajaranku. Wanita-wanita yang menggenggam bara api akan memegang teguh agamanya, tidak akan merubah-rubahnya, tidak akan mengurang-uranginya, tidak akan menambah-nambahnya. Dia mengamalkan Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dinanti dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga di surga kelak. ayatuhal muslimat. Lantas, bagaimana kiat dan upaya kita agar kita bisa tetap teguh menggenggam bara api, sekalipun itu akan membakar kita di dunia dan akan menyejukkan kita di surga. Agar kita bisa teguh dan sabar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lain-lain, Abu Daud, Ahmad, "Innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya barang siapa yang hidup nanti setelahku akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak di tengah umat. "Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Pegang teguhlah sunnahku, pegang teguhlah sunnah khulafa'ir rasyidin, para sahabat setelahku. "Wa iyyakum wa iyyakum muhdatsatil umur." Jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama. "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. "Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah." Nah, ini konsep. Konsep kita di akhir zaman dalam beragama agar kita tetap teguh di masa di mana kaum muslimin terpecah belah, tercerai-berai, lemah dan hina, yaitu memegang teguh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Kemudian menjauhi bid'ah, segala perkara-perkara yang tidak ada contohnya. Kemudian juga salah satu kiat kita untuk tetap teguh, ilmu, ilmu, pahami agama ini, khususnya masalah akidah, wahai ukhti, wahai saudariku. Lihatlah, 25 Desember, 1 Januari, siapa yang banyak merayakannya di negeri kita? Umat Islam. Kenapa? Karena tidak ada keteguhan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu syar'i. Bahkan lihatlah, wahai saudari-saudariku, wahai para ibu, wahai para ummahat, lihatlah malam tahun baru, kaum muslimin ikut merayakan lebih meriah pula lagi daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Iya, lebih meriah. Sore-sore itu sudah mereka bawa anak istri memberi trompet. Ditunggu pula dentang jam pergantian hari itu. La ilaha. Ukhti, saudariku, bagaimana ketika anda tengah malam menanti dentang jarum jam bergantinya hari, lalu Allah cabut nyawa ketika itu? La ilaha illallah. Sementara itu adalah hari raya orang-orang kufar. Murka dan laknat Allah turun ketika itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya, mengatakan, "La tadkhulu ala al-musyrikin fi kana'isihim fi a'yadihim fa inna sukhtatallah tanzilu alaihim." Jangan kalian masuk, jangan kalian ikut serta bersama orang-orang musyrikin, baik dalam gerejanya atau dimanapun, ketika mereka sedang merayakan hari raya mereka. Sesungguhnya kemurkaan Allah turun kepada mereka. Apa yang membuat kaum muslimin lalai, lengah, terpedaya, mengekor dan meniru orang-orang kufar? Karena lemahnya iman karena kurangnya ilmu syar'i. Kalau saja mereka tahu itu budaya kufar, tidak sejalan dengan akidah kita, sengaja dipropagandakan oleh orang-orang kufar untuk menjauhkan kita dari akidah kita, lalu kita lemah, ketika itu mereka akan menghancurkan kita. Kalau saja itu mereka mengerti dan paham dan memahami makna tauhid, makna la ilaha illallah, memang betul-betul ditanamkan oleh para dai, para ustaz dan para ulama, para orang tua, niscaya, niscaya mereka menjadikan tanggal 25, tanggal 1, tanggal 14, tanggal-tanggal lainnya yang mereka rayakan seperti hari Pasca dan semisalnya, sama seperti hari-hari lainnya, tidak ada kelebihannya. Karena hari raya kita sudah ada. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Itu yang harus kita meriahkan. Itu yang harus kita meriahkan. Apakah rela kita orang itu merayakan kelahiran Tuhannya? Orang itu merayakan kelahiran Tuhannya. Tuhannya lahir sementara kita adalah umat yang mengemban Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kita ikut pula menyemarakannya. Nah, jelas ini bertentangan dengan akidah Islamiyah. Wajib bagi setiap wanita-wanita yang menggenggam bara api di akhir zaman, yang mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala, yang memiliki cita-cita yang tinggi yaitu mendambakan surga di sisi Allah, untuk menjaga keluarganya dari fitnah-fitnah yang ada di depan mata seperti tahun baru nanti. Ya. Karena itu menunjukkan kelemahan kita. Jaga anak-anak kita. Jangan sampai, jaga keluarga kita, jangan sampai terpedaya dan terpengaruh. Malam itu, hari itu, maksiat tumparuah di muka bumi. Jaga anak kita. Jaga anak kita. Daripada kita menunggu detak jam perpindahan hari itu, lebih baik kita tidur. Untuk bangun tengah malam nanti bisa sholat malam. Bisa sholat subuh berjamaah. Ini larut malam kaum muslimin bergadang menghabiskan malam tahun baru. Besok orang mengumandangkan azan. Hayya 'alas shalah. As-shalatu khairum minan naum. Tetapi mereka sedikit pun tidak tergerak. Lihat musibah. Nah, jaga anak-anak kita. Jaga anak kita jangan sampai terpedaya. Trompet sudahlah tinggalkan. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan mensyariatkan azan. Dalam hadis yang sahih, hadis tersebut ada dalam kitab Bulughul Maram dan sahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mensyariatkan azan, bermufakat dengan sahabat, lalu ada yang mengusulkan, "Ya Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah ketika itu mengajak mereka bermufakat bagaimana memberitahu kaum muslimin karena sudah banyak?" Ada yang mengusulkan, "Ya Rasulullah, kita buat api besar." Apa kata Rasulullah? Itu simbol dan perbuatan orang Majusi. Rasulullah tidak mau. Lalu ada yang mengusulkan dengan buk, trompet. Waktu itu dari tanduk. Rasulullah tidak setuju juga. Rasulullah mengatakan itu milik orang Yahudi. Cara orang Yahudi untuk memanggil umatnya. Lalu ada lagi yang mengusulkan lonceng. Rasulullah juga tidak setuju. Karena itu budaya Nasrani, simbol Nasrani. Lihat, Rasulullah tidak menyukainya. Dan itu simbol orang itu ketika merayakan Natal dan Tahun Baru. Pakai trompet. Tinggalkan. Jaga anak kita. Jaga anak kita. Ini pengorbanan kita untuk agama kita. Nah, wajib juga bagi para da'i, baik yang wanita, da'iyat, untuk menyampaikan ke di majelis-majelisnya. Kewajiban kita mempertahankan dan loyal kepada la ilaha illallah. Ayatuhal muslimat, sebagaimana janji kita tadi. Sebentar. Tadi berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, kiat kita untuk tetap teguh di zaman ini walaupun kita menggenggam bara api, kemudian menjauhi bid'ah, kemudian menuntut ilmu, kemudian berjamaah. Jamaah ini maksudnya apa? Berjamaah ini menjaga persatuan kita di atas kebenaran. Di atas kebenaran, berkumpul, berbaur dengan saudara-saudara kita yang saleh, yang salihat, saudari-saudari kita yang salihat, yang saling nasihat-menasihati. Kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan takut menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang kita khawatirkan? Tidak akan dibunuh kita oleh manusia karena kita menyampaikan kebenaran itu. Kita tidak akan sampai seperti Masyithah. Tidak akan sampai seperti Asia. Karena kita menyuarakan kebenaran. Menjelaskan kepada kaum muslimin, kaum muslimat tentang kewajiban menutup aurat misalnya. Akan disalib pula kita. Tidak. Alhamdulillah negeri kita aman. Lalu apa yang membuat kita takut? Saling menasehati satu dengan yang lainnya. Menegur dengan cara hikmah yang bijaksana. Memberikan hadiah kepada saudari kita. Berikan hadiah buku-buku, kaset-kaset, kajian. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk dari situ. Dan alangkah indahnya jika wanita-wanita muslimat semuanya memiliki semangat juang yang tinggi untuk agama Allah SWT. Sudah tiba saatnya, wahai para ibu, wahai para fatayat, wahai para syabat, wahai para wanita muslimat, sudah tiba masanya kita untuk berjuang kepada Allah di jalan Allah tabaraka wa taala dengan segala apa yang kita miliki, dengan yang kita mampu. Ibu-ibu yang mampu berkorban dengan waktunya, berjuang dengan waktunya. Ibu-ibu yang bisa menggunakan kedudukannya untuk membantu tegaknya agama Allah, gunakan kedudukannya untuk membantu tegaknya agama Allah. Jangan gunakan agama Allah untuk kedudukannya. Gunakan kedudukan kita tersebut yang akan membawa kita ke surga. Dan begitu seterusnya, setiap kita berjuang, berdakwah sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan posisi dan kemampuan kita masing-masing. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab karena sudah jam 10 lewat tadi rencananya cuma sampai jam 10 setelah itu tanya jawab. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya boleh bertanya langsung dan juga boleh melalui tulisan. Allahu a'lam. Baik, demikian para kaum muslimah sekalian, nanti bisa kumpulkan dan insyaallah kita akan bacakan. Ustaz, ada pertanyaan ibu-ibu muslimat, ini ada pertanyaan. Ustaz, katanya ada yang mengatakan Al-Quran tidak boleh diletakkan di bawah, di lantai. Al-Quran adalah kitabullah. Harus kita muliakan. Harus kita hormati. Tetapi, kalau memang posisi kita ketika itu sedang berdiri, lalu Al-Quran kita letakkan di lantai, itu memang tidak tepat. Ya. Tetapi kalau kita sedang duduk, lalu kita letakkan di sisi kita, itu tidak apa-apa insyaAllah. Itu tidak menghina, bukan menghinakannya. Tetapi kalau kita tinggikan, itu akan lebih baik dan lebih bagus. Itu adab kita terhadap terhadap Al-Quran. Allahu a'lam. Banyak wanita yang menganggap atau meremehkan tentang agama ini. Contoh seperti seorang yang kawin beda agama. Sesungguhnya dia tahu bahwa itu dosa, tetapi ia tetap melakukannya. Tetapi ia mengatakan, jangan mencontoh karena itu tidak baik. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana menurut Ustaz tentang amalan-amalannya? Wanita muslimah haram menikah dengan pria non-muslim. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam Al-Quran. Di surat Al-Mumtahanah. Allah ta'ala berfirman. Ayat 10. Allah ta'ala berfirman. La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka wanita-wanita mukminah tidak halal bagi pria-pria kafir. Dan pria-pria kafir juga tidak halal bagi wanita-wanita mukminah. Jadi jelas dan tegas sekali firman Allah tabaraka wa ta'ala ini. Nah, apabila ada wanita mukminah menikah dengan wanita, dengan pria kafir, maka pernikahannya tidak sah dan itu adalah perzinahan. Na'udzubillah. Dan dosanya sangat besar. Wajib kita ingatkan. Kita ingatkan dia akan azab Allah. Ingatkan dia akan kematian. Ingatkan bahwa hidup dia tidak akan langgeng. Tidak akan abadi. Apa yang diharapkan dari pria itu? Kalau hanya sekedar harta, harta itu akan lenyap. Tidak akan menjamin kebahagiaan. Ya ukhti, wahai saudariku. Tentu saudari semuanya merasakan harta tidak menjamin kebahagiaan. Baru hari Ahad yang lalu datang suami istri ke rumah. Datang suami istri ke rumah lalu mengeluh. Ustaz, saya ini sudah 2 tahun mengkonsumsi obat dari rumah sakit jiwa. Saya mengalami depresi berat. Kata sang suami. Saya tidak tahu kenapa. Padahal dunia sudah saya dapatkan. Saya tidak perlu lagi capek-capek bekerja. Tetapi saya tidak tahu, jiwa saya hampa. Bahkan kadang saya putus asa untuk hidup, bahkan saya sempat minum Baygon. Nah, kenapa sampai seperti itu? Dunia dia punya, harta dia punya, istri anak punya, kendaraan punya, apalagi yang perlu dikhawatirkan dan dicemaskan. Pernah juga seorang pengusaha, dia punya anak 3. Lalu salah seorang anaknya ini punya keanehan. Sudah dewasa anaknya, sudah kuliah. Anaknya ini tidak pernah mau makan di rumah. Tidak pernah minum. Kalau makan, minum di rumah dia muntah. Bahkan sampai kalau dia sholat, gak mau dia berwudu di rumah. Lalu orang tuanya curiga, mungkin ini kena jin mungkin ini. Akhirnya, dia minta tolong, Ustaz bisa gak tolong diruqyah. Lalu kita datang dengan sebagian kawan-kawan. Setelah kita analisa, kita tidak kita ruqyah. Tapi akhirnya kita berbicara, kita pelajari keluarganya setelah beberapa kali pertemuan. Nyatalah bagi kita. Anak-anaknya setiap anak kuliah pakai mobil. Rumah besar. Usaha banyak. Tetapi apa? Itu semua tidak menjamin kebahagiaannya. Anak ini kehilangan kebahagiaan. Dia semenjak kecil memang tidak pernah makan semeja setempat duduk bersama orang tuanya. Ayahnya sibuk dengan urusan bisnisnya. Ibunya sibuk pula di sekolahnya mengajar. Pergi pagi, pulang petang. Anaknya dengan pembantu mau makan, makanlah di warung. Sampai ketika saya bertamu beberapa kali ke rumahnya, biasanya tuan rumah itu akan bangga dan senang membuatkan teh, kopi untuk tamu, menghidangkan kue-kue. Ini enggak. Panggil pembantunya, belikan teh botol sebelah. Teh botol, kue-kue, roti-roti. Ini aneh rumah ini. Enggak ada yang makan bersama sekali, diundang makan. Saya kira mereka akan memasakkan makanan. Rupanya nasi ramas, nasi bungkus dibeli. Makan bersama juga, mendingan makan di warung aja. Nah ternyata seperti itu. Karena anak ini, harta itu tidak membuat harta itu telah menyibukkan kedua orang tuanya. Anak ini lepas, dia besar di jalanan. Dia tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan di rumah. Sampai terbentuk karakternya, entah kenapa. Dia jadi muak dengan suasana di rumah itu. Kalau dia minum, muntah. Faktor psikologis dia. Dia tidak bisa terima lagi. Makan dia di rumah itu, muntah. Sampai seperti itu. Akhirnya bapak itu pun pernah berkata, Ustaz, saya kadang sholat zuhur itu, kadang saya sholat asar, lupa saya berapa rakaat saya sholat. La ilaha illallah. Saya tanyakan kepada dia, lantas bapak sholat apa yang teringat? Apa yang bapak ingat? Kadang saya sedang sholat teringat berapa sak semen yang tinggal. Dia sholat, dia punya rupanya punya toko bahan bangunan yang besar. Sholat di situ pula. Tidak sholat berjamaah. Sholat pun dia akhir-akhir waktu. Sehingga terbawalah dalam sholatnya. Kapan dia akan menikmati hidup itu lagi? Orang itu kalau dia disibukkan oleh dunia, dia akan dipenjara oleh dunianya. Tidak akan bisa dia menikmatinya. Sampai waktu tidur berkurang. Waktu dengan keluarga berkurang. Waktu menikmati kehidupan berkurang. Habis untuk dunia saja. Dunia pun tidak bisa dia nikmati. Mati dia dunia itu untuk orang juga. Apalagi yang dia miliki? Tidak ada lagi. Nah ini. Jadi. Kita nasihatkan kepada wanita tadi. Kalau yang dia harapkan dunia. Dunia itu fana. Dia akan mati. Suaminya itu juga akan mati. Sementara azab Allah akan menanti. Ingatkan dia. Ajak dia bertobat. Dan juga doakan dia. Kalau perlu. Ajak dia, dorong dia, ajak dia sekali-sekali pergi pengajian. Mudah-mudahan tersentuh dan terbuka, terbuka pintu hatinya. Adapun bagaimana dengan amalannya, dia tidak kafir. Oleh karena itu amalan-amalan yang lainnya, kalau dia kerjakan, insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalannya. Kalau dia masih mempertahankan Islamnya, tentu dia tidak akan jatuh kepada kekafiran. Tetapi dia telah melakukan dosa besar. Allahu a'lam. Bagaimana dengan nyanyian selawat yang disenandungkan dengan suara lantang? Bukan dengan suara merdu, tapi dengan suara lantang. Kalau lantang itu perjuangan. Kalau selawat biasanya enggak dengan suara lantang. Bersama dalam kurung bersama-sama dinyanyikan. Kalau nyanyi-nyanyi tersebut dianggap sebagai agama, bagian dari ibadah, maka Imam Abu Bakar At-Turtusi di dalam kitabnya Tahrimus Sama, beliau menjelaskan, kanan nasu iza waqa'a fi dzunub yastasirru ahadahum bihi. Dulu tadi manusia itu kalau membuat dosa, dia menyembunyikannya. Paling kalau dia bercerita dengan kawan dekatnya saja. Summa yatubu minhu wa yatubu minhu ilaih. Kemudian dia beristighfar, bertobat kepada Allah dari dosanya itu. Summa ya'tin nas. Kemudian datang generasi berikutnya. Wa kasural jahlu wa qallal ilmu. manusia semakin bodoh, ilmu pun berkurang. Faja'a aqwamun yujahiruna bil ma'asi. Kemudian muncullah kaum-kaum orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Hatta balagana anna ba'da ikhwanina al-muslimin. Sehingga kami mendengar ada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Lihat. Ada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Yasma'una wa yastami'una ila al-aghani. Mendengarkan nyanyian-nyanyian. Lalu disebutkan juga di situ dengan alat-alat musik, dengan hentakan-hentakan. Wa taqaduha annaha min ad-din. Mereka meyakininya itu termasuk bagian dari agama. Lihat. Faqad khalafu fuqaha al-muslimin. Dengan ini mereka telah menyelisihi ulama-ulama kaum muslimin. Wa syaqa sabilal mu'minin. Dan menentang jalan orang-orang yang beriman. Lihat. Imam Abu Bakar At-Turtusi menganggap orang-orang tersebut yang menganggap nyanyian-nyanyiannya itu bagian dari agama telah melakukan kesalahan menentang jalan orang-orang yang beriman. Dan Imam Asy-Syafi'i berkata, "Taraktu bi Baghdad syai'an ahdatsuhu zanadiqah yusammunahu bit-taghbir." Yasuddunan nas bihi anillah. Saya tinggalkan di Baghdad sebuah perkara yang dibuat-buat oleh orang zindik. Mereka menamakannya takbir, bukan takbir, tapi pakai ghain. Takbir. Apa itu takbir? Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan menjelaskan yang dimaksud dengan takbir itu bait-bait syair yang berisi ajakan untuk zuhud di dunia lalu disenandungkan oleh seorang penyanyi, kemudian hadirin yang mendengarkannya mengiringinya dengan hentakan kaki atau tangan atau tongkat di lantai seirama dengan senandung irama. Dia bukan alat musik, dia menghentak-hentakkan saja atau tepuk-tepuk saja. Ini dia takbir. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullah taala mereka menamakannya takbir. Yasudduna bihi annas anillah. Mereka menghalangi, menjauhkan, memalingkan manusia dari Allah dengan takbir tadi. Lihat, itu syair-syair yang berisikan zuhud. Kalau nyanyi-nyanyi tersebut dianggap mendekatkan diri kepada Allah, bisa bagian dari ibadah, maka ketahuilah wahai ukhti, wahai saudariku, di dalam Islam tidak ada ibadah itu yang berbentuk nyanyian. Kalau ibu-ibu ingin tahu agama yang kalau mereka ibadah bernyanyi, lewatlah depan gereja. Mereka memuji-muji Tuhan mereka, memuji-muji Nabi, Rasul-Rasul mereka itu dengan nyanyian. Ada kidung-kidung ini, kidung itu dan segala macam. Bernyanyi-nyanyi. Agama Islam tidak. Kalau dia beribadah itu dengan penuh khusyuk. Nampak ketundukan. Nampak rasa takut. Dengan penghayatan. Dan salawat itu adalah ibadah. Karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada nabi. Muslimat, salawat kepada Habib kita Mustafa. Bersalawat kalau disebutkan namanya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan ucapkanlah salam kepadanya. Jadi itu perintah Allah. Kalau perintah Allah, kalau itu ibadah, tidak boleh kita lakukan dengan kemauan kita. Harus sesuai dengan perintah Allah. Harus sesuai dengan perintah Rasulullah. Ibadah di dalam agama kita tidak diiringi dengan nyanyian. Lihat, ibu-ibu, saya ingin aja ibu-ibu berpikir. Seharusnya kapan kita berselawat? Ketika nama beliau disebut. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil Alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu orang yang disebut namaku di dekatnya dan dia tidak berselawat. Ya. Nah. Lihatlah ketika ada senandung-senandung selawat yang dibaca dengan suara yang lantang bersama-sama dengan irama-irama, akhirnya mereka terhalangi dari yang sunnah. Mereka gandrung dengan itu, lalu ketika nama Nabi disebutkan malah tidak berselawat. Ya kan? Berapa banyak disebut nama Nabi? Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ya. Tetapi yang tidak dicontohkan malah dikerjakan. Nah begitu nyanyi. Itu yang seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi. Akhirnya akan menjauhkan mereka dari yang sunnah. Dari yang hak. Seharusnya berselawat. Memperbanyak selawat ketika disebut namanya. Itu tempatnya. Nah ini malah disebut namanya tidak berselawat. Malah sibuk menyenandungkan dan menyanyikannya. Kemudian juga tidak memberikan asar kok bekas di hati. Apalagi kalau yang menyenandungkannya ibu-ibu. Penontonnya hanya akan melihat suaranya saja. Ya. Paduan suaranya, core-nya. Nah, pakai pula ada backing vokalnya di belakang. Ya. Itu sudah sama seperti musik. Ya, seperti musik. Saudari-saudariku kaum muslim, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jika kita termasuk orang yang hati kita bergetar, tersentuh, mendengar musik dan nyanyian, ketahuilah, ketahuilah, ketahuilah Al-Quran melarang kita untuk itu. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Sahih Bukhari dan lain-lainnya melarang kita mendengar musik dan nyanyian. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna aqwamun min ummati," akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, "yusammunahu bighairi ismi," mereka menamakannya dengan bukan namanya, "summa yunzafu alaihim bil ma'azif," lalu dimainkan alat musik, "wal mughanniyat," dan penyanyi-penyanyi tampil di hadapan mereka, penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifullahu bihimul ard. Allah akan tenggelamkan mereka dalam perut bumi. Akan datang nanti, kata Rasulullah. Masanya akan ada orang yang seperti itu. Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Dan di antara mereka ada yang dikutuk menjadi kera dan babi. La ilaha illallah. Ingat. Tidakkah cukup bagi kita? Tidakkah cukup bagi kita bahwasanya musik nyanyian adalah mantra zina dan kepasikan? Ya. Tidakkah cukup bagi kita, wahai ibu-ibu, wahai wanita muslimat, bahasa kita, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Artis, penyanyi itu kalau bahasa kita kan seniman ya. Disebut seniman. Dalam bahasa Arab, seniman itu disebut fannan. Fannan itu sinonimnya dalam bahasa Arab adalah himar. Himar itu dalam bahasa kita adalah keledai. Jadi dalam bahasa Al-Quran, penyanyi itu keledai. Tidak cukup itu membuat kita menjauhinya. Itu bahasa kita. Kita saja yang tidak tahu padahal Al-Quran. Menamakan bahasa Al-Quran, bahasa Arab menamakan seniman itu himar. Keledai dalam bahasa Arab. Ya. Nah, enggak perlu. Insyaallah Al-Qur'an lah yang akan menggerakkan kita. Lihatlah wahai para wanita muslimat. Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Musik nyanyian akan memberi syafaat? Tidak. Surah Al-Baqarah, surat Ali Imran dalam hadis Abu Hurairah, hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, ka'annahuma ghamamatan, seolah-olah dua awan yang akan menaungi sahibuhuma, menaungi orang yang membacanya dan mengamalkannya. Surat Al-Mulk, tabarak, di dalam hadis Abu Daud juga dikatakan akan memberi syafaat kepada orang yang membaca dan mengamalkannya. Mana ada nyanyian memberi syafaat? Ya? Oleh karena itu, beribadahlah kita sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk selawat itu bagian dari ibadah, maka hindari berselawat dengan disertai nyanyi-nyanyian. Allahu alam. Masih ada pertanyaan yang lain banyak ini. Ustaz, umumnya orang-orang Indonesia dapat ilmu agama hanya di sekolah SD, SMP, SMA dan seterusnya. Bagaimana orang tersebut biar sadar hatinya, menyadarkan hati orang tersebut akan tahu ilmu din, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Sementara pengajaran-pengajaran yang kebanyakan adalah pengajian bid'ah. Sulit sekali mengajak kepada agama yang hak. Mohon saran. Syukron. Afwan. Jadi, cara berdakwah mengajak orang tentu berbeda-beda dari setiap kaum atau setiap orang sesuai dengan tingkat intelijensia dia, tingkat akal dan pola pikir dia, latar belakang dia. Jadi berbeda-beda. Orang desa berbeda dengan orang kota. Orang yang berpendidikan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Oleh karena itu, ketika kita hendak berdakwah menyadarkan seseorang, kita lihat kondisi dia, lihat karakter dia. Ada seseorang itu baru dia mau tunduk menerima kebenaran setelah berdebat. Selagi dia masih punya velor, ditembaknya terus. Habis pelurunya, tidak ada senjata dia lagi baru. Oh iya Ustaz, iya Ustaz. Kalau masih bisa membantah, dibantahnya juga. Ada orang seperti itu. Ada juga orang tidak. Karakter dia memang Allah berikan tabiatnya lembut. Sehingga dia tidak bisa dikeraskan. Harus dengan lembut pula. Ya, dihargai, dihormati. Ada pula cara orang dengan diberi hadiah. Diberi hadiah. Lihat Rasulullah, dakwah Rasulullah seperti itu. Ada kalanya Rasulullah memberi hadiah. Ada kalanya Rasulullah merangkulnya. Ada kalanya Rasulullah menasihatinya. Bahkan walaupun orang itu pelaku maksiat, tidak boleh kita menghina dan merendahkannya. Tidak boleh kita merendahkan dan menghinakannya. Saya teringat ada salah seorang sahabat, dan itu sahih riwayatnya, namanya Abdullah, dalam Sahih Muslim digelari Abdullah Al-Himar, Abdullah si keledai, karena orangnya ini suka iseng, suka menjahili orang. Ya, karakter manusia itu di mana-mana ada. Sampai di zaman sekarang kan ada juga tipe orang seperti itu. Dan dia juga suka mabok. Pernah satu kali tertangkap, dihadapkan kepada Rasulullah. Ditegur, diingatkan, dicambuk. Lalu dihadapkan lagi. Karena sudah berulang kali, terakhir dia tertangkap lagi minum minuman keras. Dicambuk sampai Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, dengan mengucapkan kata-kata yang menghina dia. Alangkah hinanya kamu menyusahkan orang, menyusahkan Rasulullah. Sangat sangat besar apa yang kau perbuat ini. Dihinakannya, dicela. Apa kata Rasulullah? Jangan. Sesungguhnya aku mengetahui dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, Rasulullah tidak ingin orang menghinakan dia. Harus dengan kelembutan. Lihat ketika seorang pemuda datang ke majelis Nabi. Seorang pemuda datang ke majelis Nabi. Ketika itu ada para sahabat yang lainnya di masjid. Datang seorang pemuda lalu berkata, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. I'zan li bizzina. Kalau ada zaman sekarang pemuda datang kepada seorang ustaz di majelisnya. Ustaz, saya mau berzina. Mungkin ustaz itu langsung marah. Keluar! Mungkin ustaz-ustaz itu akan seperti itu. Tapi subhanallah. Guru dan suri tauladan untuk para ustaz dan setiap kita. Rasulullah tidak mengusirnya. Bahkan ketika sahabat sudah mulai marah, Rasulullah hanya berkata, ajnihi minni, dekatkan dia kepadaku, dekatkan dia. Sehingga pemuda itu dekat. Lalu Rasulullah mengajaknya untuk berpikir, atardo, apakah engkau rela zina tersebut dilakukan dengan ibumu? Seseorang melakukannya dengan ibumu? La ya Rasulullah, saya tidak rela. Begitu juga kaum muslimin. Manusia tidak rela dilakukan dengan ibu mereka. Fardho, apakah engkau rela kalau seandainya ada orang yang berzina melakukannya dengan saudarimu? Tidak ya Rasulullah. Dan begitu seterusnya. sampai akhirnya anak itu sadar. Dan Rasulullah pegang, kalau tidak salah, kepala atau dadanya, lalu Rasulullah mendoakannya. Ya Allah, lapangkan dadanya, terangi jiwanya, dan ampuni dosanya. Seperti itu. Jadi berdakwah itu harus hikmah. Dengan lembut. Melihat kondisi orang itu. Berdakwah kepada orang yang lebih tua tentu tidak sama dengan yang sebaya dengan kita. Atau dengan yang lebih kecil. Gak mungkin orang yang lebih tua kita omeli di depan orang banyak. Kita sampaikan kata-kata yang kasar dan keras. Itu tidak adab, tidak beradab. Mungkin dia mengakui kebenaran, tapi karena dia tidak dihargai, akhirnya dia menolak. Padahal dia tahu itu benar. Nah ini. Jadi, pelajari orang yang akan kita dakwah itu bagaimana karakternya. Latar belakang dia, pola pikir dia, sehingga kita bisa masuk bagaimana cara mendakwahi dia dengan benar. Allahu a'lam. Orang tua saya kedua-duanya sudah meninggal. Bagaimana amalan saya untuk mereka? Mengingat ibu saya kuburannya jauh di Ternate. Apakah ziarah adalah ziarah maksudnya? Di sini pakai J. Iya, sama dengan antum. Apakah ziarah adalah suatu keharusan? Sedangkan saya hampir tidak pernah ziarah ke kuburan ibu saya semenjak beliau meninggal tahun 1996. Apakah saya berdosa karena itu? Apabila orang tua kita sudah meninggal, bakti kita kepada mereka tidak terputus. Kita tetap wajib berbakti. Bakti kita kepada mereka adalah dengan cara banyak mendoakannya. Banyak mendoakan orang tua kita. Kemudian menziarahi kuburannya. Tentu jika kita mampu. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghalanginya kekafiran ibunya. Sekalipun ibunda Nabi meninggal dalam keadaan kafir, tetapi Rasulullah tetap menziarahi dan mengunjunginya. Dan kuburan ibunya jauh dari kota Madinah. Kalau Rasulullah ke Mekah, mampir dan berziarah ke kuburan ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'zantu Rabbi li astaghfira li ummi." Saya meminta izin kepada Rabbku untuk beristighfar memohon ampunan untuk ibuku, falam ya'zan li, tetapi Allah tidak izinkan. Karena kita tidak boleh memohon ampunan untuk orang yang kafir. Summa ta'zantu Rabbi li azura qabraha, lalu aku meminta izin untuk menziarahi kuburannya, fa adzina li, lalu Allah mengizinkanku. Fazurul kubur, ziarahilah kuburan, fa innaha tuzakkirkumul maut, karena ziarah kuburan itu mengingatkan kalian akan kematian. Jadi Rasulullah anjurkan, hukum asalnya ziarah kubur itu dianjurkan, apalagi orang tua kita. Tetapi tentu kalau kita mampu, kalau seandainya jauh, kita tidak bisa pulang dan segala macam, tidak berdosa selama kita tetap mendoakannya. Doakan dia. Doa itu dimanapun kita berada, tidak mesti harus di kuburan. Asal doa kita itu baik dan kita soleh, insyaAllah itu akan didengar oleh Allah dan akan dikabulkan serta bermanfaat bagi orang tua kita. Kemudian cara berikutnya, setelah kita mendoakannya, kemudian kita menjalin hubungan baik dengan saudara-saudari ibu kita, bibi dan paman kita. Tetap kita jalin hubungan. Begitu juga kemudian menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat ibu kita. Kita jaga, itu juga bentuk bakti kita. Kemudian kalau kita punya adik-adik, kita rawat dan kita jaga, menggantikan ibu kita. Itu juga bentuk bakti kita kepada ibu atau ayah kita yang sudah wafat. Semoga Allah mengampuni, merahmati orang tua kita yang sudah meninggal. Allahu a'lam. Berkenaan dengan tahun baru, ada sekelompok kaum muslim melakukan zikir bersama dengan keras, bahkan sambil menangis. Bagaimana menurut pendapat Ustaz mengenai zikir bersama dan apa hukumnya? Syukran. Afwan. Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi fi yaumin fi zillihi fi yaumin la zilla illa zillu. Ada 7 orang, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar, di bawah naungannya, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya rajulun zakarallah khalian fafadat aina. Seseorang yang berzikir sendirian lalu menetes air matanya, menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ainan la tamussuhu man nar. Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah tabaraka wa taala. Perhatikan wahai saudariku, keutamaan-keutamaan ini adalah orang yang menangis ketika dia berzikir dia sendirian. Karena itu yang menunjukkan dia ikhlas. Tidak ada orang lain, dia sendiri. Apa yang mendorong dia menangis lagi? Tengah malam dia bangun, tidak ada orang lain. Dia sendiri berdoa, berzikir kepada Allah, memohon ampunan, menetes air matanya. Apa yang membuat dia menangis? Kalau bukan karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan keikhlasan dia. Tetapi kalau di depan orang, itu tidak menjamin keikhlasan. Nonton film India, orang menangis juga sebagian. Nonton sinetron, menangis juga. Hah? Menangis saja satu orang, matikan lampu. Matikan lampu, kemudian ustaz berceramah mengingatkan dosa-dosa ini dengan suara yang turun naik, yang nadanya dibuat sedemikian rupa. Lalu ada seseorang yang memancing, mulailah. Terbawa-bawa. Itu biasa. Tapi tidak akan menunjukkan keikhlasan seseorang yang mendapat keutamaan yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yaitu ketika dia berzikir dia sendiri lalu dia menangis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, carilah hatimu di 3 tempat. Ibu-ibu, saudariku wanita muslimat, cari hati di 3 tempat. Di majelis ilmu. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berkhalwat dengan Allah tabaraka wa ta'ala di tengah malam yang gelap gulita, lalu kita menangis kepada Allah. Lalu kata Ibnu Qayyim, kalau engkau tidak mendapatkan hatimu di 3 tempat tersebut, berdoa dan mohonlah kepada Allah agar dia memberimu hati, karena engkau tidak punya hati. Ya. Karena engkau tidak punya hati. Nah begitu, hati itu, kalau betul dia tulus, ikhlas, air mata tersebut, bukan di hadapan orang ramai. Dan bukan pula berarti, kalau ada orang menangis di hadapan orang ramai karena tersentuh, berarti dia riak. Tidak. Silahkan, tidak masalah. Rasulullah mengimami sholat pernah menangis. Abu Bakar, Umar mengimami sholat. Apa kata Abdullah? Abdullah bin Sikhir. Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Dia sholat di belakang Umar bin Khattab. Di sab yang paling belakang. Dia mendengar seperti suara air mendidih dari kerongkongan Umar karena tangisnya. Boleh, tidak apa-apa kalau memang ikhlas. Kalau memang ikhlas dan tidak dibuat-buat, tidak apa-apa. Silahkan menangis. Dimanapun kita berada. Boleh. Tetapi yang dibuat oleh sebagian kaum muslimin di malam tahun baru, mengkhususkannya setiap tahun dinamakan malam muhasabah, lalu bertangis-tangisan di sana dengan alasan menandingi, mengkonter pengaruh budaya kafir tersebut, maka ketahuilah wahai saudariku, dengan demikian kita telah membuat hari raya baru pula. Hari itu kan hari besar mereka. Para ulama-ulama kita, Imam Az-Zahabi, Al-Hafiz Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, Tashbihul Khafis bi Ahlil Khamis, dan banyak lagi ulama-ulama lainnya, Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juga menjelaskan, dari ulama-ulama seperti Abu Hafsin Al-Hanafi, ya, Imam At-Turkimani, mereka memerintahkan dan menganjurkan agar kita tidak membuat sesuatu yang istimewa di hari itu. Jangan lebihkan hari itu. Anggap hari itu sama seperti hari-hari yang lainnya. Kalau kita buat pula itu sebagai sebuah hari ibadah, berarti kita sudah menganggap itu hari yang luar biasa. Sampai-sampai Imam Abu Hafsin Al-Hanafi, dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, man ahda baydah, atau man kassara batiha, barang siapa yang menghadiahkan sebutir telur, atau membelah semangka, ta'ziman lidzalikal yaum, karena menghormati hari itu. Faqad kafara billah, dia telah kufur kepada Allah. Kufur di sini maksudnya tentu bukan kufur keluar dari agama ya. Jangan sampai pula dipahami, oh Ustaz ini sembarang mengkafirkan. Saya menukilkan perkataan ulama tadi untuk mencontohkan sikap mereka yang tegas. Tetapi bukan berarti maknanya itu kafir keluar dari agama. Karena kafir itu kan ada dua. Ada kufur nikmat, ada kufur yang keluar dari agama. Tapi bagaimanapun itu dosa, dosa besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan. Juga menjelaskan, bahkan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Iqtida menjelaskan, bahkan sampai meminjamkan sesuatu yang bisa melancarkan mereka, membuat sesuatu yang bisa membuat semaraknya hari tersebut, itu tidak boleh. Nah, kalau orang itu merayakannya, kita malam itu kita rayakan pula walaupun dengan cara kita, maka sama saja kita sudah membuat hari itu punya keistimewaan khusus. Tidak ada. Sedangkan malam Idul Fitri saja, malam Idul Adha, kalau dikhususkan untuk bertangis-tangisan, berzikir, sholat malam berjamaah, maka para ulama mengatakan itu bid'ah. Tidak boleh. Nah, ini ada pula hari yang hari orang itu pula yang kita lakukan. Ya, lantas apa yang kita lakukan kalau begitu Ustaz? Tetap di rumah, wahai para ukhti, wahai para saudariku. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, tetaplah tinggal di rumah hari itu. Di rumah aja bawa keluarga kita. Karena di luar banyak maksiat. Di rumah aja kita. Ya, di rumah bersama-sama. Sudah, baca buku, bercerita, dan segala macam. Atau kita pergi ke masjid cari tempat yang jauh dari maksiat. Tanpa melebih-lebihkan hari tersebut. Allahu a'lam. Mana tadi udah ya? Terakhir karena mau zuhur lagi. Zuhur jam berapa di sini? Sebentar lagi. Hari ibu dirayakan. Bagaimana? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada ajaran yang paling memuliakan ibu kecuali Islam. Mana agama yang meninggikan derajat ibu seperti Islam itu tidak akan ada. Sampai dijadikan ibu itu sebagai pintu surga yang tengah. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai seorang sahabat yang hendak berjihad bersama Rasulullah, berjuang di jalan Allah, yang mana jihad itu, jihad kata Al-Hasan Al-Basri, li kulli tariqin mukhtasar. Setiap jalan itu ada jalan pintas. Setiap jalan ada jalan pintas, wa mukhtasar tariqil jannah al-jihad fi sabilillah. Jalan pintas ke surga itu jihad di jalan Allah. Nah, seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut jihad. Apa kata Rasulullah? Alaka abawan? Engkau punya kedua orang tua? Bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, fa fihima tujahid. Berjihadlah kamu pada keduanya. Berbakti, berbuat baik kepada keduanya. Dalam riwayat lain, Rasulullah bertanya, bagaimana engkau meninggalkan keduanya? Dia bercerita, aku meninggalkan keduanya dalam keadaan menangis. Irji fa adhikhuma. Kembalilah buat keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Lihat. Padahal untuk beribadah, berjihad itu yang besar pahalanya langsung masuk surga insyaallah kalau mati syahid. Karena dia meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis, tidak mengizinkannya, disuruh kembali lagi. Ya. Begitu besarnya Islam. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya, kalau kita ingin mengetahui kedudukan seorang ibu, ingin menghargainya, ingin menghormatinya, cukup pelajari aja Islam. Tidak perlu ada hari ibu lagi. Iya, anak-anak kita tuh ajarkan dia berbakti, akhlak yang benar, ajarkan prinsip Islam. Dan contohkan pula kita berbakti kepada orang tua kita, agar anak kita ikut berbakti pula dia. Maka sepanjang masa dia akan ingat kepada kita. Sepanjang masa anak kita akan ingat kepada ibunya. Ibunya yang dulu bersusah payah hidup mati melahirkannya. Ibunya yang dulu rela menyusuinya daripada berdada seksi. Ibunya yang dulu lebih rela hamil perutnya buncit daripada berpanggul seksi. Untuk demi dia, ibunya yang rela tidak tidur malam agar dia bisa tidur. Ingat dia. Tidak seperti sekarang, banyak generasi-generasi sekarang, anak-anak sekarang tidak peduli sama ibunya. Padahal hari ibu terus saja setiap tahun. Jadi Islam, Al-Quran bahkan sudah mengingatkan itu, melebihkan ibu. Bahkan hak ibu itu 3 banding 3 dibandingkan hak seorang ayah. Beruntunglah wanita-wanita yang menjadi ibu di dalam Islam. Kita cukupkan sampai di sini, ibu-ibu. Saya mohon maaf. Kesalahan-kesalahan, kekurangan dan khilaf adalah dari saya dan dari syaitan. Kebenaran hanyalah dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa kita, meneguhkan kita di atas kebenaran, tetaplah berjuang untuk agama Allah tabaraka wa taala agar kita bisa bertemu dengan Allah dan Rasulnya di yaumil qiyamah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.